Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara, berita sore edisi hari ini Sabtu 30 Juli 2016 dibacakan Ardiansyah dan Kamal. Lawung bergolak, massa tuntut pembayaran uang ganti rugi tanah pabrik semen. Sedang berada di sawah, rumah tukiman warga Jungka Gajah Aceh Timur terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam aksi anarkis berbau sara di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lhokseumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, massa dalam jumlah besar melancarkan aksi demo dan membakar peralatan kerja di Laweung, Kabupaten Pidie tadi siang. Demo itu disebut-sebut terkait dengan proses pembebasan lahan untuk areal pembangunan pabrik semen di wilayah tersebut. Dari Banda Aceh, Muhammad Nazar melaporkan. Sekitar 400-an orang warga dari Gampung Kule, Kecamatan Bate, dan Gampung Cot, Kecamatan Muara Tiga, Laweung, mengamuk dengan membakar fasilitas kerja di lokasi pembangunan proyek pabrik semen Laweung. Fasilitas yang dibakar yakni berupa mobil pick-up BL8737AF, tangki berisi minyak solar 16.000 ton, dua pos jaga, dan sarana ibadah. Fasilitas tersebut milik PT HC Alam yang melakukan pembersihan lokasi proyek semen tersebut. Kapolres Pidie AKBP M. Ali Hadapi mengatakan massa yang membakar fasilitas di lokasi pembangunan pabrik semen berjumlah 400 orang lebih. Sebagian massa membawa senjata tajam. Mereka berasal dari Gampung Kule, Kecamatan Bate, dan Gampung Cot, Kecamatan Muara Tiga. Polisi dibantu TNI bersenjata lengkap berhasil mengusir warga yang mengamuk di lokasi pabrik semen sehingga keadaan kembali normal. Sedaralun, sebanyak 40 wanita diantaranya remaja ABG dan ibu rumah tangga berpakaian ketat dan tidak berjilbab asal Kota Langsa dan Aceh Tamiang kemarin petang terjaring razia petugas Wilayatul Hisbah di Jalan Ahmad Yani Langsa. Dari Langsa, M. Zubir melaporkan. Penegakan syariat Islam yang digelar petugas Dinas Syariat Islam Langsa dan Polisi Wilayatul Hisbah dibantu Polres dan Polisi Militer Langsa di sekitar Lapangan Merdeka Jalan Ahmad Yani. Kepala DSI Langsa, Ibrahim Latif, mengatakan 30 wanita terjaring razia busana diboyong ke kantor Dinas Syariat Islam dilakukan pembinaan. Mereka juga diwajibkan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Selama ini pihaknya sudah sering memberikan nasihat dan pembinaan, namun tidak ada perubahan. Mereka masih membandel, tetap berpakaian ketat dan tidak memakai jilbab. Petugas WH juga akan memanggil pihak keluarga dan menandatangani surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar syariat Islam. Sedaralun, rumah berkonstruksi kayu milik Amin Tukiman, 50 tahun warga Dusun Jungka Gajah, Gampung Tempen, Kecamatan Perlak Barat, Aceh Timur, hangus terbakar kemarin siang. Dari IDI, Seni Henry melaporkan. Kapolres Aceh Timur AKBP Rudi Purwiyanto mengatakan kebakaran terjadi pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu pemilik rumah Tukiman dan istrinya Siti Hawa sedang bekerja di sawah. Setelah diberitahukan warga, korban langsung bergegas pulang dan mencoba memadamkan api. Upaya pemilik rumah dan warga sia-sia. Api menghanguskan rumah tersebut dalam waktu 45 menit. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai 50 juta rupiah. Sedaralun, kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa dalam aksi anarkis berbau sara di mana sekelompok massa tadi malam merusak beberapa rumah ibadah di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Dari Jakarta, Tribunnews.com melansir. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Rina Sari Ginting, mengatakan total kerugian belum diketahui dan yang pasti mencapai ratusan juta rupiah. Namun tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Aksi anarkis massa yang berasal dari gabungan elemen masyarakat di Tanjung Balai baru berakhir pada dini hari tadi pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Akibat aksi itu, sejumlah biara dan tepekong dibakar massa yang emosi atas permintaan seorang warga Tionghoa inisial M yang meminta mengecilkan volume suara mikrofon di masjid. Kemudian di Jalan Jenderal Sudirman, perusakan dilakukan terhadap sebuah kelenteng, lalu Jalan Hamdoko juga terjadi perusakan barang-barang yang ada di dalam kelenteng. Bahkan tempat praktek pengobatan Tionghoa serta satu unit sepeda motor juga dibakar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, Hasanuddin Rashid, 40 tahun, pria asal Desa Payademam, Kecamatan Pantai Bidari, Aceh Timur, Minggu tanggal 24 Juli petang hilang tenggelam di aliran Kruang Regit, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat, hingga siang tadi belum ditemukan. Tim SAR dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah menghentikan pencarian. Dari Melabuh, Rizwan melaporkan. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Barat, Dodi B. Saputra, mengatakan korban yang hilang belum ditemukan meski telah dilakukan pencarian di sekitar lokasi. Kasus warga tenggelam ini baru diketahui oleh sejumlah warga di wilayah itu sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat malam karena lokasi hilang korban di kawasan Tutut Sungai Mas berjarak 20 km dengan berjalan kaki. Hadanuddin datang dengan adiknya dengan tujuan lokasi penambangan emas tradisional untuk mencari emas. Namun ketika melewati bebatuan di sekitar aliran sungai, pria asal Aceh Timur itu terpleset hingga langsung hilang di bawah arus sungai. Sedaralun, dua pembalap muda Indonesia, Irfan Ardiansyah, 16 tahun, dan Reza Danika Hendres, 18 tahun, menorehkan prestasi membanggakan pada balapan di sirkuit Suzuka, Jepang pagi tadi. Dalam ajang tersebut, mereka berhasil keluar sebagai juara bersama Astra Honda Racing Team. Irfan dan Reza mengawali balapan dari pole position. Irfan yang turun sebagai pembalap pertama sempat melorot ke posisi ketiga karena sedikit terlambat berlari menuju motornya saat melakukan start. Saat start, motor yang memang diatur berjajar sesuai urutan pada satu sisi lintasan, sedangkan pembalap akan berbaris di sisi yang lain. Begitu balapan dimulai, para pembalap harus berlari ke arah motornya. Perlahan-lahan, Irfan mulai memperbaiki posisi di urutan kedua pada lap ke-9 setelah tim Kawasaki Manual Tech yang berada di urutan kedua kehabisan bahan bakar, hingga akhirnya mereka menjadi juara. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 30 Juli 2016. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudahlun, wassalam.